السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما يؤخذ من الحديث، apa yang diambil dari hadis. Buka buku catatan kalian, PR kalian, kemudian koreksi terjemahannya, dibaca dari kanan. Tafadhal. Yang pertama, al-amal bil qawlil qafah fi ilhaqin nasab ma'adami ma huwa aqwa minha kal farashi wa huwa qawlu a'immah al-thalasa istidlalam bisururin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhil qissah wa la yasuru illa bihaq wa khalafahum abu hanifah falam ya'mal biha wa atadar anil hadith bi annahu lam yaqa' fi ilhaq wa mutanazi'in fi. Menjalankan pernyataan ahli Kiafah dalam penisbatan nasab di samping jalan lain yang lebih kuat seperti unsur kepemilikan kasur. Bukan di samping. Ma'a adami. Adam tidak ada. Jadi kalau tidak ada yang lebih kuat, perbaiki. Menjalankan diamalkannya ucapan qafah dalam menggabungkan nasab kalau tidak ada apa yang lebih kuat daripadanya. Terus. Seperti kepemilikan kasur. Dan ini adalah pendapat imam yang tiga. Naam. Imam yang tiga kecuali Abu Hanifah. Karena nanti di bawahnya ada qala Abu Hanifah. Berarti yang selain Abu Hanifah. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Imam Malik. Terus. Mereka berdalil dengan kebahagiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kisah ini. Dan beliau tidak berbahagia, dan beliau tidaklah bahagia kecuali terhadap kebenaran. Baik. Mereka diselisih oleh Abu Hanifah. Nah. Menyelisih mereka Abu Hanifah. Tetapi kalau diterjemahkan bebas dalam bahasa Indonesia, Abu Hanifahnya dulu yang dibaca. Abu Hanifah menyelisihi mereka. Nah. Karena khalafa fa'ilnya Abu Hanifah. Marfu'un wa 'alamatu raf'ihi madha? Waw. Abu Hanifah. Nah. Dan Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah, beliau tidak mengamalkan dengannya. Menyelisihi mereka. Abu Hanifah menyelisihi mereka. Dan Abu Hanifah menyelisih mereka. Beliau tidak. Dan beliau tidak mengamalkannya. Biha. Dengan apa? Dengan hadis tersebut. Dengan qafah. Beliau tidak menganggap qafah itu diamalkan. Yani tidak sah penisbatan nasab dengan qafah. Terus. Dan beliau mengambil alasan untuk tidak mengikuti hadis karena padanya tidak terdapat unsur penggabungan nasab yang diperselisihkan. Jadi betul, keterjemahan bebas, labas. Tetapi itu maknanya, itu maknanya. Faedah pertama, barakallahu fiikum, al-amal biqaulil qafah. Dipakainya ucapan qafah untuk menggabungkan nasab. Ini satu orang. Anaknya siapa? Terjadi pertikaian, terjadi perselisihan. Kemudian datang qafah. Berkata, orang ini dengan orang ini satu keluarga, aku lihat ciri-cirinya. Terpakai enggak? Nah, di sini permasalahannya. Apakah ucapan qafah tadi bahwa anak ini adalah sesuai dengan ciri-ciri bapak ini oleh Khawfah. Hal yuqbal aw la yuqbal kalamuhu, apakah diterima atau tidak terima ucapan Khawfah tadi untuk menasabkan anak ini berarti anaknya bapak ini. Terpakai? Kalau kamu jawab ya, salah. Kalau kamu jawab tidak, salah. Terus yang benar gimana? Kalau iya salah tidak salah. Fihi tafsil, ada rincian. Apa rinciannya? Perhatikan ucapan Syekh. Ulama, dikatakan ulama karena memang alim, cerdas, jeli, berilmu. Perhatikan beliau katakan, diamalkan ucapan Khawfah dalam menggabungkan nasab kalau, nah ini rinciannya, ma'a adami ma huwa aqwa minhu, bersama tidak adanya apa yang lebih kuat. Bersama tidak adanya apa yang lebih kuat. Kalau ada yang lebih kuat, ucapan Khawfah gugur, enggak diterima. Kalau ada yang lebih kuat. Tapi kalau tidak ada, ucapan Khawfah diterima. Baik. Dari mana kasus ini atau dari mana pendapat ini kita dapatkan bahwa ucapan Khawfah diterima? Dari kegembiraan Nabi. Nabi masuk menemui Aisyah dalam keadaan gembira. Raut mukanya bercahaya. Terlihat guratan-guratan kegembiraan. Ditanya, kenapa? Tidak kau lihat tadi ada Khawfah yang menyatakan bahwa kaki-kaki ini satu dengan lainnya satu keluarga. Kakinya Usamah ibn Zaid dan kakinya Zaid ibn Harithah. Rasulullah gembira. Tidak mungkin beliau gembira kalau itu bukan hak. Kalau itu hanya palsu saja, tidak diterima. Berarti itu benar, diterima, sehingga Rasulullah SAW gembira. Berarti benarlah Usamah anaknya Zaid. Zaid bapaknya Usamah. Taib. Ini barakallahu fikum faedah yang kita dapatkan. Pertanyaannya sekarang, mengapa al-muallif atau asy-syarih Syekh Abdullah Al-Bassam memberi syarat tadi? Bahwa Khawfah diterima dengan syarat adam tidak adanya ma huwa aqwa, selama tidak ada yang lebih kuat. Baik, apa yang lebih kuat? Taib. Yang lebih kuat adalah firas. Dari mana didapatkan itu? Dari hadis yang sudah kita bahas sebelum liburan, al-waladu lil firas. Bukti kalau itu lebih kuat, sahabat yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini anak saudaraku. Lihatlah wajahnya. Lihatlah wajahnya. Khawfah atau bukan Khawfah itu berarti? Khawfah. Melihat ciri-cirinya, melihat syabah. Undur ya Rasulullah, lihatlah wajahnya. Sangat miripnya dengan wajah kakakku, saudaraku. Nabi melihat. Fara'a syabahun qawi. Nabi melihat kemiripan yang sangat. Tetapi Nabi berkata, al-waladu lil-firas walil-ahiril hajar. Walaupun melihat ciri-cirinya, kemiripan yang sangat, Nabi menyatakan, tetapi anak adalah milik firas. Dia istrinya fulan, ya anaknya fulan. Salah sendiri kenapa berzina? Lil-ahiril hajar. Bagi pezina hanya dapat batu, enggak dapat apapun. Barakallahu fikum. Sehingga kalau seorang berzina, na'udzubillah min dzalik, kemudian wanita itu hamil, anaknya siapa? Walaupun beberapa orang berkata itu anak biologisnya yang menzinai, anak biologis, tetapi syariat tidak menganggap, tidak boleh dinasabkan kepada yang menzinainya. Mengapa? Tidak cukup hanya dengan syabah. Tidak cukup hanya dengan qaulul Khawfah. Baik, berarti apa jawaban kalian kalau ditanya? Hal yuqbal qaulul Khawfah fi ilhaqin nasab? Apakah diterima ucapan Khawfah dalam menyambungkan nasab? Hah? jangan lupa jawabannya. Jangan bilang ya saja, jangan bilang tidak saja. Harus ada rincian. Diterima kalau tidak ada yang lebih kuat. Tetapi kalau ada yang lebih kuat, maka yang diterima yang lebih kuat. Apa yang lebih kuat? Al-firash. Walaupun sangat miripnya, tetapi itu istrinya orang, ya berarti anak itu anaknya orang tersebut. Selesai. Itu lebih kuat. Abu Hanifah menyelisihi imam yang tiga. Menyelisihi yang rajih. Dan bukan baru kali ini Abu Hanifah menyelisihi jumhur dan menyelisihi kebanyakan para ulama. Sering. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai beberapa kitab seperti Musannaf dan lainnya, ada bab khusus. Bab penyelisihan Abu Hanifah. Bab penyelisihan Abu Hanifah terhadap hadis. Tetapi diberi uzur oleh murid-muridnya bahwasanya Abu Hanifah menerima hadis sedikit. Sehingga yang beliau belum terima hadisnya, beliau berijtihad dengan ra'yu. Berijtihad dengan apa? Dengan ra'yu. Sehingga majlisnya beliau dikenal dengan Madrasatul Ra'yi. Majlisnya Imam Malik yang hampir sezaman dijuluki dengan Madrasatul Hadis. Madrasatul Hadis, Madrasatul Ra'yi. Dan barakallahu fikum, jangan dikira tidak terpakai. Ra'yu di bawah hadis terpakai. Dan itu yang dikenal dengan fiqih. Fiqih itu membahas pemahamannya. Kenapa begini, kenapa begitu, ila akhir. Tetapi kelemahannya, betapa hebatnya ra'yu tadi, sadid, masya Allah, lurus. Tetapi kalau bertentangan dengan hadis sahih, tidak ada nilainya. Sehingga kalau beliau berkata begini, begini, begini, alasannya karena ini, alasannya karena itu, ternyata ada hadis sahih, ya udah, gak dipakai. Yang dipakai adalah hadis sahih. Kata beliau, i'tadara anil hadis bi'annahu lam yaqa' fi ilhaqi mutanaza' fi. Hadis tersebut enggak ada berita tentang penggabungan nasab. Hadis tersebut cuma Rasulullah SAW gembira, itu saja. Tidak ada ilhaqu nasab. Sahih? Kalau enggak ada ilhaqu nasab, mengapa Nabi gembira? Hah? Nabi gembira karena berarti Usama benar-benar anaknya Zaid. Kan gitu. Ada enggak ilhaqun nasab? Ada ilhaqun nasab. Wallahu ta'ala alam, yang rajih adalah ucapan imam yang tiga rahimahumullah. Ucapan Qafah terpakai. Terpakai jika tidak ada yang lebih kuat. Sejenis ini A'rabi yang datang kepada Nabi, istriku melahirkan anak hitam. Dianya putih, istrinya putih. Curiga. Jangan-jangan anak itu bukan anak saya. Jangan-jangan istriku selingkuh. Berzina dengan orang lain yang hitam. Anaknya hitam. Hitam dan putih pun termasuk qaulul qafah. Termasuk qaulul qafah. Karena qafah itu melihat syabah. Kemiripan. Kemiripan dengan warna kulit, kemiripan dengan bentuk kaki, kemiripan dengan bentuk tangan, kemiripan dengan wajah, kemiripan dengan hidungnya. Ini mancung, ini pesek. Ini besar hidungnya, yang ini tipis. Berbeda. Dan mereka ahli. Ini satu turunan. Ini enggak. Baik. Kalau kalian sering bergaul dengan orang dari sana, orang dari pulau ini, orang dari pulau itu, pasti akan melihat ciri-cirinya. Dan itu qafah yang sederhana. Kalau ada orang dari Irian, kamu lihat khas. Lihat enggak? Oh, ini orang Irian nih. Kok kamu bisa? Padahal kamu bukan qafah. Ya karena ada kemiripan yang sangat antar mereka. Rambutnya keriting merica kecil-kecil, wajahnya agak gelap, begini-begini-begini. Terlihat. Dan itu barakallahu fikum, walaupun bukan dari qafah, itu dipakai kalau tidak ada yang lebih kuat. Kalau tidak ada yang lebih kuat. Kembali kepada kita. Nomor dua. Al-Thani yabdi qaifun wahidun walakin ishtaratul ulama'u fihi ayyakun adlan mujarraban في الإصابة وهذا حق فإنه لا يقبل الخبر ولا ينفذ الحكم إلا ممن اتصف بهذين الوصفين. ينفذ الحكم. Terus. Yang kedua, dicukupkan bagi seorang qaif satu saja. Satu orang qaif saja. Terus. Akan tapi para ulama mensyaratkan padanya agar seorang yang qaif itu adil dan mujarab. Manjur. Kalau manjur mujarab, bukan mujarab. Mujarab itu manjur. Kalau mujarab artinya sudah berpengalaman. Adil dan berpengalaman di dalam penyandaran nasab, dan ini yang benar, maka sungguhnya tidak diterima khobar dan tidak berjalan hukum kecuali bagi siapa yang tersifati dengan dua sifat ini. Nah, begitu. Barakallahu fikum. Yang kedua, yakfi qa'ifun wahid. Dalam hal penisbatan nasab, dan biasanya kejadian ini di pengadilan, ada keributan antar beberapa orang bahwa ini anak saya, gak bisa, ini anak saya. Tidak ada dalilnya yang lebih kuat kecuali qafah. Apakah cukup satu qafah saja atau perlu tiga qafah atau empat qafah atau lebih? Kan lebih meyakinkan. Qal, faedah kedua, cukup satu qaif saja. Dari mana dalilnya? Cukup satu qaif. Nabi SAW menerima hanya dari satu orang tadi. Orang yang kebetulan qadarullah lewat, kemudian berkata, kaki-kaki ini sebagiannya keturunan sebagian yang lain. Dan Nabi cukup gembira. Lihatlah apa yang dikatakan qafah tadi. Berarti paling sedikit satu qafah cukup. Tetapi ada syaratnya. Walakin ishtaratul ulama'u fihi an yakuna adlan mujarraba. Tetapi para ulama mensyaratkan bahwa qafah tadi harus benar-benar adil dan berpengalaman, ahli di bidangnya, ahli di bidangnya. Kadang memang mujarrab maknanya mujarrab, manjur. Tetapi di sini maknanya adalah sudah berpengalaman atau ahli. Mengapa? Khawatir salah. Khawatir salah. Kamu dan saya menebak bisa. Menebak bisa. Kamu orang Kalimantan ya. Kamu orang ini ya. Kau tahu? Ya ada ciri-cirinya. Tetapi barakallahu fikum, karena engkau tidak berpengalaman, engkau tidak ahli, banyak salahnya daripada benernya. Dan itu bahaya. Tidak diterima ucapan orang yang tidak ahli. Berarti qaif yang diterima adalah yang benar-benar ahli di bidangnya dan adil. Adil bermakna jujur, terpercaya. Kalau tidak jujur, dia bisa dibayar. Bilang, itu anak saya. Ya. Oh iya, siap-siap. Berapa bayarannya? Sekian. Di pengadilan dipanggil qafah tadi. Coba kamu lihat, ini lebih mirip pada siapa? Ini dari kepalanya, dari kakinya. Nah, ini mirip dengan ini. Padahal sudah dibayar. Itu namanya ghairu adlin, tidak adil. Wa hadha haqqun, apa yang diucapkan oleh para ulama adalah hak. Yang namanya qaif harus benar-benar qaif, jujur dan berpengalaman, ahli di bidangnya. Fa innahu la yuqbal al-khabar wa la yunaffadhu al-hukm illa mimman ittasafa bihadaini sifatain. Karena tidak diterima berita, tidak diterapkan hukumnya kecuali dari orang yang tersifati dengan dua sifat tersebut. Pertama, adil. Kedua, ahli. Baca yang ketiga. Tashabuf syari' al-hakim. Salih. Tashabuf syari' al-hakim. Barakallahu fikum. Tadi al-awwal, wa-sani, wa-salih. Itu mensifati apa? faedah atau pelajaran? Hah? Faedah itu mu'annas al-ula wa-thaniyah wa-thalithah. Al-faedah al-thalithah. Barakallahu fikum. Al-thalithah tashufu syari'ul hakim ila sihatil ansab wa ilhaqiha bi usuliha. Yang ketiga, pembuat syariat memperlihatkan kebenaran nasab. Tasawuf memperlihatkan semua sama. Apa tasawuf? Barakallahu fikum. Sangat-sangat memperhatikan, sangat memperhatikan. Jadi kalau orang berkata padamu orang alam, syuf, anta gini, ada syuf di awalnya. Itu artinya kamu suruh perhatikan. Nah, pembuat syariat sangat-sangat memperhatikan kepada kebenaran nasab dan penggabungan kepada nenek moyangnya. Iya. Usuliha memang asal muasal. Usul adalah asal muasalnya. Tapi yang dimaksud ke atas. Ini anak yang ke atas disebut usul. Yang ke bawah disebut furu. Ini kamu akan banyak dapati nanti ketika bicara tentang waris. Al-usul wal furu. Usul itu bapak, kakek, buyut, apa lagi? Namanya bapaknya kakek, buyut. Bapaknya buyut, habis bahasanya. Yang furu adalah anak, cucu, cicit, canggah, budak-budak siwur. Ini budak-budak siwur pokoknya semua turunan dia. Taib. Usul wal furu. Sehingga tidak mengapa kalau tidak terjemahkan karena itu sudah menjadi istilah. Kalau mau diterjemahkan biasanya asal usul. Asal usul. Berarti terjemahan bebasnya, perhatian syariat ini terhadap kebenaran nasab dan penggabungan seseorang dengan asal usulnya. Penggabungan seseorang dengan asal usulnya. Anak siapa, kakeknya siapa, dari kabilah apa, dari suku apa, dan seterusnya. Itu sangat diperhatikan dalam syariat ini. Jahit. Mengapa? Lihatlah Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Begitu gembiranya ketika tahu bahwa ada Qafah yang berkata, ini turunan ini. Usama benar-benar anaknya Zaid. Lanjutkan. Yang keempat. Ar-Rabi'ah. Al-Farhu wa Tabshiru Bil-Akhbari Sarah Wa Isha'atuha Khususan ma fihi Izaratur riba atau qalati su'in. Jadi, ini izalatu raibatin atau izalatu qalati su'. Qalat qalatin su'. Nah. Faedah yang keempat, sedang dan berbahagia dengan berita yang menggembirakan dan menyebarkannya, terkhusus apa yang padanya terdapat atau dapat menghilangkan keraguan atau perkataan yang buruk. Yang keempat, kegembiraan, kebahagiaan dengan berita-berita yang menggembirakan. Setelah mendapatkan berita yang menggembirakan, maka segera isya'atuha disebarkan. Alhamdulillah, kemarin saya dengar begini. Maka berarti tuduhan itu semuanya dusta. Jadi dikhabarkan berita tadi agar semuanya gembira. Berarti faedah dari faedah ini adalah disunahkan untuk menyebarkan berita gembira. Jadi satu nomor ini ada dua faedah. Yang pertama, gembiranya dengan berita yang menghilangkan keraguan atau menghilangkan ucapan jelek. Kita gembira, bersyukur pada Allah Ta'ala. Yang kedua, kalau ada berita gembira, segera disebarkan pada yang lainnya. Seperti ucapan Mu'adz ibn Jabal yang diberitakan padanya berita gembira bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik. Apa kata Mu'adz? Ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Bolehkah aku sebarkan pada manusia agar mereka semua gembira? Tapi ternyata Nabi menyatakan la fayatakilu, jangan. Maknanya jangan semua dikasih tahu, karena diantara mereka kalau dikasih berita seperti ini, yatakilu, menggampang-gampangkan ibadah, tidak mau berlomba-lomba. Yang kelima. Al-khamisah, la taqassu bil qiyafati qabilatu bi'ainiha, wa innama ya'malu yukhabari man istama'at fihi syurutul isabah min al-qafah. Jadi khususkan pada qiyafah, pada kabilah tertentu. Sungguhnya mengamalkan khobar ini bagi siapa yang terkumpul padanya syarat-syarat pengabuan nasab dari qiyafah. Jadi, yang kelima ini barakallahu fikum, sudah disinggung kemarin ketika kita membahas Bani Mudlij. Ada Bani Mudlij yang qafah itu dari mereka. Asal muasalnya. Tetapi kata beliau yang keempat ini, tidak dikhususkan qafah itu pada kabilah tertentu. Qabilah bi'ainiha. Hanya Bani Mudlij saja atau suku Qafah saja. Mujazziza. Atau suku Mujazzin. Tidak. Tetapi Qafah dari suku apapun dengan syarat dua tadi, jujur dan ahli, maka tidak mengapa. Yang keenam. As-salisah. ظن الفقهاء أن القائف يمكن أن يلحق الولد بأكثر من أب وأثبت الطب الحديث أن الحيوان المنوي الذي يحصل منه الإلقاح لا يكون من ماء عين في رجلين. Para fuqaha menyatakan bahwa seorang qaif bisa menggabungkan anak kepada lebih dari satu orang bapak. Akan tapi kedokteran modern menyatakan bahwa binatang yang dikawin silang tidak terjadi dari dua. Binatang apa? Terjemahannya? Hah? Hewan yang dikawin silang. Hewan? Dikawin silang. Terus? Tidak terjadi dari dua air mani pejantan. Khairan insyaallah. Sepertinya al-hayawan tidak diterjemahkan binatang, tetapi makhluk hidup dari kata hay. Hayawan adalah makhluk hidup. Al-manawi adalah yang melahirkan dengan mani, bukan yang bertelur. Kalau yang bertelur kan tidak jelas ini dari mana atau anaknya siapa begitu. Bisa dari 2-3 bapak. Tetapi kalau yang dengan liqah, liqah itu bercampurnya air mani laki-laki dan mani perempuan, jantan dan betina. Ini makhluk hidup termasuk binatang memang. Tetapi yang menyusui, tidak mungkin terjadi satu anak lahir dari dua sperma. Tidak mungkin. Walaupun, na'udzubillah min dzalik, wanita ini na'udzubillah pelacur. Yang menjinai dia banyak orang, seperti pelacur zaman jahiliyah dalam riwayat Aisyah, memberikan bendera depan rumahnya, kemudian terjadi perzinahan dengan sekian laki-laki. Ketika lahir bayinya, kata para ulama dan kata kedokteran, pasti yang jadi itu satu sperma saja. Tidak mungkin dua orang atau tiga orang, tidak mungkin, pasti satu. Itu sudah dibuktikan secara kedokteran. Sehingga tetap bisa diqafah. Walaupun banyak yang mendatanginya, kemudian Qafah akan berkata, ini anaknya fulan dari ciri-cirinya. Mengapa? Karena yang jadi cuma satu, enggak mungkin dua urunan, tidak mungkin. Demikian kata kedokteran. Tidak mungkin la yakunu min ma'aini lil rajulaini. Tidak mungkin terjadi liqah, pembuahan dari dua sperma sekaligus, enggak mungkin. Sehingga walaupun fuqaha menyatakan bisa saja, si qafah itu mengatakan anak ini anak yang fulan dan fulan urunan, enggak bisa. Tidak mungkin. Kecuali qafahnya tidak ahli. Karena tidak ahli, dia berkata kayaknya anaknya ini atau ini. Begitu, dia akan menyebutkan dua atau tiga. Nah, itu bahaya, karena tidak ahli. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Perlu penelitian yang lain dari sisi yang lebih kuat atau yang sejenis. Kalau yang lebih kuat sudah jelas virus dan sebagainya, atau saksi-saksi dan bukti-bukti. Tetapi yang sejenis, ada enggak? Sejenis dengan qafah tapi bukan qafah, atau dianggap seperti qafah. Yang sekarang sedang tren, sedang ramai dibicarakan. Apa? Tes DNA. Tes DNA. Wallahu ta'ala alam, kemungkinan kebenarannya berapa persen, tetapi itu juga sejenis dengan qafah. Kalau qafah melihat hidungnya, melihat kakinya, melihat tangannya, mereka juga melihat ciri-ciri, tapi ciri-ciri darahnya. Seperti apa, seperti apa. Wallahu ta'ala alam bisawab.